Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau.